Mitra bisnis, permasalahan energi yang ada di Indonesia sepertinya tidak berkesudahan. Tidak hanya permasalahan listrik di Sumatera Utara, masalah pengadaan gas dan juga BBM bersubsidi juga masih belum berjalan dengan baik. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kenapa kita selalu berkutat dengan masalah energi seperti sekarang ini, Pak? Padahal negara kita bukankah kaya dengan energi? Kita ini sebenarnya kaya terhadap energi itu. Tapi karena kita punya salah manajemen ini, yang mungkin kita rusak semua. Jadi menurut saya memang kita harus cepat mengubah ini dan harus ada crash program menyelesaikan masalah PLN ini. Tidak bisa dibiarkan seperti begini-gini, satu uang tidak ada, kekuasaannya juga nggak dikasih, nggak jelas, semua masih diganggu satu sama lain. Jadi siapa yang mau bekerja secara benar ya? Jadi saya tidak melihat jalan ini jalan keluar. Memang ada yang suka lah usulkan kemarin untuk bagaimana asal hadir udah turun mesinnya, jadi yang setelah kita beli itu dipakai 600 MW itu untuk membantu Sumatera Utara itu, dia dibikin apa mesin-mesinnya diturun dalam 1-2 tahun ini sambil kita membereskan listrik yang 600 MW itu jauh lebih untung kita operasikan untuk rakyat daripada dia dioperasikan oleh daripada Inalum itu yang untungnya nggak banyak gitu ya. Jadi ini semua alternatif-alternatif ini harus dipikirkan oleh pemerintah yang mana yang terbaik gitu, dan ini harus betul-betul kita lakukan cepat gitu pemutusan apa namanya putusan-putusannya. Kalau tidak itu 2 tahun ini belum tentu juga ada listrik kita menyelesaikan masalah daripada geothermal di sana, menyelesaikan proyek-proyek baru di sana. Itu ribut aja, pemerintah daerah juga tidak mau membantu, cuma banyak ngomel aja. Di mana akhirnya you tahu sendiri ya, bahwa kurang listrik karena tidak bisa dibebaskan tanahnya ini dan itu. Jadi semua itu jalan sendiri-sendiri kita ini sekarang ini, dan kayak nggak ada pemerintah, ini kayak autopilot aja semuanya. Ini yang bikin kita tambah rusak tiap-tiap hari. Di mana-mana terjadi eksiden yang begini-gini yang merugikan kita semua. Akhirnya kita kalah kompetitif semua menghadapi globalisasi ini, tapi ngomong aja gede. Kita ngomongnya aja kayak kita hebat semua bisa ini itu. Itu semua nggak ada kenyataannya, kita di lapangan ketahu betul bisa nggak kita bersaing atau tidak. Karena yang bersaingkan itu kan kita, bukan cuma pemerintah yang cuma terima pajak dari kita, sudah itu janji-janji banyak yang kosong saja gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.